Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Fal lafdhiyah ma dhabitha amran, gitu ya. Tentang pembagian dari idhofah. Al idhofah naw'an, lafdhiyah wa ma'nawiyah. Fal lafdhiyah dhabitha amran an yakuna mudhaf sifatan. Wa an yakuna al mudhaf ilayhi ma'mulan. Dibaca belum itu matanya? Belum ya. Jadi wal idhafah naw'an. Idhafah ada dua macam, lafdhiyatun wa ma'nawiyah. Yang pertama lafdhiyah, yang kedua ma'nawiyah. Fal lafdhiyatu dhabituha amran. Idhafah yang bermakna lafdhiyah atau macam yang lafdhiyah, dhabituha amran. Batasannya ada dua, an yakuna al-mudhaf sifatan, agar mudhafnya berupa sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Wa an yakuna al-mudhaf ilayhi ma'mulan li tilka sifah, dan agar mudhaf ilayhnya adalah ma'mul bagi sifat tersebut, bagi mudhaf. Wal muradu bi sifah, tanya ini maksud dengan sifat di sini isim fa'il, contohnya dharibu zaidin, yang memukul zaid. Di sini jelas bahwasanya zaid itu aslinya adalah ma'mul dari dharib, karena aslinya dharibun zaidan. Wasmul maf'ul, dan juga isim maf'ul. Contohnya madrubul abdi, aslinya madrubun al-abdu. Wasifah al-musyabbahah, dan juga sifat al-musyabbahah. Contohnya hasanun hasanul wajhi, aslinya apa? Hasanun al-wajhu, fa'il. Wal-ma'nawiyah, kemudian idhafah yang kedua adalah idhafah ma'nawiyah. Wahuwa man tafa fiha al-amran. Idhafah ma'nawiyah adalah idhafah yang hilang darinya dua syarat tersebut di atas yang ada pada idhafah lafdhiyah. Mudhafnya bukan sifat, mudhaf ilainya bukan ma'mul dari sifat. Itu apa? Idhafah ma'nawiyah. Contoh gulamu zaidin. Di sini gulam bukan apa? Sifat. Zaidin bukan ma'mul dari gulam. Aslinya demikian. Aslinya gulam bukan amil bagi zaid. Awil awwal, ataupun hilang syarat yang pertama, yaitu mudhafnya bukan sifat, mudhaf ilainya amil tapi mudhafnya bukan sifat. Ini juga idhafah ma'nawiyah. Kalau tadi contoh yang pertama ghulamu zaidin adalah contoh yang hilang padanya dua syarat sekaligus. Kemudian contoh dari hilangnya syarat yang pertama di mana mudhafnya bukan sifat tapi dia merupakan amil bagi setelahnya adalah contoh ikramu zaidin. Ikram bukan sifat, masdar. Akrama yukrimu ikram. Tapi zaid di sini amilnya kan, amil dari ikram, bisa fi'il atau maf'ulnya. Ini juga masuk pada bagian idhafah ma'nawiyah. Awisani ataupun yang hilang syarat yang kedua, yaitu bahwasanya mudhaf ilaihnya bukan ma'mul dari apa? Sifat. Mudhafnya sifat tapi mudhaf ilaihnya bukan ma'mul bagi sifat tersebut. Ini juga masuk kepada idhafah ma'nawiyah. Contohnya katibul qadhi, apa artinya? Sekretaris al-qadhi, penulis al-qadhi. Di sini katib isim fa'il, sifat. Tapi al-qadhi bukan na'amil dari katib, bukan fa'ilnya, bukan maf'ulnya. Wa tusamma hadhihi al-idhafatu mahdhah. Idhafah ini, idhafah yang mana? Idhafah ini disebut dengan idhafah yang mahdhah. Idhafah lafdhiyah atau idhafah ma'nawiyah? Ya, idhafah ma'nawiyah. Ya, kita lihat syarahnya. Fal-lafdhiyah, sudah dibaca ya. Fal-lafdhiyah dhabituha amran. Idhafah lafdhiyah, batasannya ada dua batasan atau ada dua syarat padanya. Amrun fil mudhaf, satu syarat yang kembali kepada mudhaf. Wa amrun fil mudhafi ilaih, satu syarat yang kembali kepada mudhaf ilaih. Fal-awwalu, maka yang pertama, yaitu syarat yang kembali kepada mudhaf, an yakuna al-mudhafu sifatan, agar mudhafnya berupa sifat. Tushbihul mudhari'a fi kawniha lil hali aw lil istiqbal, yang mana dia menyerupai sifat tersebut, menyerupai fi'il mudhari' dari sisi penunjukannya kepada al-hal, waktu sekarang ataupun yang akan datang. Wasan yang kedua, an yakuna al-mudhaf ilaih, yang kedua yaitu syarat yang ada pada kedua ataupun pada yang kedua pada mudhaf ilaih, an yakuna al-mudhaf ilaihi qabla al-idhafah, agar mudhaf ilaih khususnya sebelum idhafah, ya. agar mudhaf ilaih sebelum idhafah itu merupakan ma'mul bagi sifat tersebut. Yaitu syaratnya. Jadi agar mudhaf ilaihnya sebelum diidhafahkan, sebelum dilebur menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih merupakan ma'mul bagi sifat tersebut. Kayak contoh dharibu zaidin. Sebelum diidhafahkan kan zaid ma'mulnya dharib ya kan? Sya'a hadza misalkan dharibun zaidan. Al-an misalkan. Dharibun zaidan aslinya. Zaid merupakan amil bagi apa? Dharib sebelum diidhafahkan. Yaitu pembahasannya sebelum diidhafahkan, bukan setelah diidhafahkan bahasannya. Wa illa seandainya bukan ini atau bukan seandainya belum sebelum idhafah. Ya, persyaratannya sebelum idhafah. Wa illa jika tidak demikian, fa kullu idhafah al-mudhaf ilaihi fiha ma'mul. Maka setiap idhafah mudhaf, idhafahnya mudhaf ilaih padanya ada ma'mul. Ya, bagi mudhaf. Fiha ma'mul lil mudhaf. Semuanya mudhaf ilaih merupakan ma'mul dari mudhaf. Kalau setelah ditarkib jelas ya. Ya, tahu kita mudhaf amil bagi mudhaf ilaih. Yang dibahas di sini adalah sebelum ditarkib. Ya, saya ulangi, wa illa jika tidak demikian, jika yang dimaukan bukan sebelum idhafah, maka semua idhafahnya mudhaf ilaih, ya, fiha ma'mulun lil mudhaf. Fakullu idhafatil mudhaf ilaihi fiha ma'mul lil mudhaf. Maka semua mudhaf ilaih padanya ada ma'mul bagi mudhaf ketika diidhafahkan, menurut pendapat yang lebih sahih. Intinya pembahasan ataupun yang dimaukan oleh beliau hanya kunal mudhaf ilai ma'mulan litilka sifah adalah agar mudhaf ilai sebelum didhafahkan dia merupakan ma'mul bagi sifat tersebut, bukan setelah didhafahkan. Kalau setelah didhafahkan ya semuanya juga merupakan apa? Amil bagi mudhaf ilai. Ya, ma'mulan litilka sifah. Ya. Agar mudhaf ilainya sebelum didhafahkan merupakan ma'mul bagi sifat tersebut. Imma fa'iluha, ada kalanya mudhaf ilaihnya itu sebagai fa'ilnya sifat fil makna, secara makna. Wa dzalika fi sifatil musyabbahah, dan itu terjadi pada sifat musyabbah. Contohnya hasanul wajhi. Ya. Zaidun hasanul wajhi. Aslinya apa? Hasanun kan? Hasanun wajhu. Hasanun wajhu. Nah itu, sebelum diidhafahkan wajh adalah ma'mul bagi Hasan, yaitu sebagai fa'ilnya. Hasan sifat musyabbahah yang beramal seperti amalnya fi'il, merafakan fa'il. Au na'ibu fa'il. Ya. Atau ada kalanya dia sebagai na'ibu fa'il. Yaitu ma'mulnya sebagai na'ibul fa'il. Wa dzalika fi ismil maf'ul. Ini terjadi bersama isim maf'ul. Seperti madrubu al-abdi. Hadza madrubu al-abdi. Ya. Sebelum didhafahkan, al-abd adalah ma'mulnya madrub. Hadza madrubun al-abdu kan, al-an. Madrubun al-abdu sebagai apa? Naibul fa'il dari madrub. Kemudian didhafahkan untuk takhfif. Madrubul abdi. Ini adalah hamba yang dipukul. Ya. Madrubun al-abdu aslinya naibul fa'il. Au maf'uluha, atau mudhaf ilaihnya sebagai maf'ulnya. Wa dzalika fi ismil fa'il. Ini ketika bersama isim fa'il. Hadza dharibu zaidin. Tadinya kan hadza dharibun zaidan al-an misalkan. Ataupun ghadan. Sudah paham ini? Ya. Wal muradu bis sifah, dan yang dimaksud dengan sifat adalah ismul fa'il. Adalah isim fa'il al-mudhafi. Ismul fa'il al-mudhafu li maf'ulih, isim fa'il yang didhafahkan kepada maf'ulnya. Contoh dharibu zaidin. Dharibu zaidin i'rabnya dharibu khabar mubtada mahdhuf ay hadza dharibun. Ya. Wa dharib ismu fa'il ya'mal amal al-fi'il yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul wa fa'iluhu musattirun fihi jawazan taqtiruhu huwa wa huwa mudhaf, dan dia dharib mudhaf dharibu wa maf'uluhu mudhafun ilaih, maf'ulnya yaitu zaidin mudhaf ilaih, jadi maknanya maf'ul ya rabnya mudhaf ilaih. wala budu min takdiri al-ana aw ghadan, harus di situ menakdirkan keterangan zaman al-ana aw ghadan, itu syaratnya fil isim fa'il atau sifat itu beramal. Syaratnya sifat itu beramal agar dia menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang, sehingga harus katanya ditambahkan padanya keterangan al-an atau ghadan. Seandainya ini maukan adalah perkara yang telah lampau, ames maka tidak beramal. Maka idhofahnya jadinya apa maksudnya? Ma'nawi. Lima saya TV babi, karena alasan yang akan datang disebutkan pada babnya. Wa hadfuhu al-musannif wa hadzafahu al-musannif ittikalan ala ma sayati. Dan musannif membuangnya, membuang apa di sini? Keterangan al-an ataupun ghadan. Iya kan? Beliau hanya menyontohkan apa di sini? Dharibu Zaidin, tidak disebutkan al-an ataupun ghadan. Kenapa? Lima sayati fi babi, karena akan datang pada bab khusus. Ya wa hadzafahu al-musannif ittikalan ala ma sayati. Musannif membuangnya, keterangan al-an ataupun ghadan yang mesti ada itu. Kenapa itikalan ala masyati? Karena beliau mencukupkan dengan penjelasan yang akan datang. Wa ismul maf'ul, kemudian juga yang dimaksud dengan sifat selain isim fa'il adalah isim maf'ul al-mudhaf yang didhafahkan limaf'uli kepada maf'ulnya. Contoh madrubul abdi, budak yang dipukul. Bukan artinya yang dipukul budak, bukan ya. Jadi budaknya itu sebagai nabil fa'il. Madrubul abdi, yang budak yang dipukul. Bukan yang dipukul budak, beda kan artinya. I'rabnya madrubu khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya hadza, hadza madrubul abdi. Ini adalah budak yang dipukul. Wa madrubu ismu maf'ulin, ismu maf'ul. Ya'mal amal al-fi'il, beramal seperti amalannya fi'il, yarfa'u na'ibal fa'il. Tapi di sini karena dia bentuknya adalah ismu maf'ul, maka seperti amalannya fi'il yang mabnil majhul. Yarfa'u na'ibal fa'il, merafa'kan na'ibul fa'il. Wa yansibu al-maf'ul, menasabkan maf'ul. Ya, kalau memang ada dua maf'ul, ya, dinasabkan. Wa huwa mudhafun wa na'ibul fa'il, dan dia adalah mudhaf. Ya. Madrub mudhaf wa na'ibul fa'il, na'ibul fa'ilnya itu apa? Mudhaf ilaihnya itu. Al-'abd. Ya, secara makna na'ibul fa'il, secara i'rabnya mudhaf ilaih. Wala budda min taqdiril ana aw ghadan kama fil awal, dan harus di sini juga untuk ditakdirkan di situ keterangan waktu al-an, sekarang ataupun ghadan, karena itulah syarat beramalnya sifat seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau tidak, ya enggak beramal dia. Was sifatul musyabbahah, kemudian yang dimaksud dengan sifat juga selain tadi isim fa'il isim maf'ul juga sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il dalam amalan. Dia bukan isim fa'il, cuma dalam amalan seperti isim fa'il dan juga dalam makna. Bismil fa'il al-mudhafah li fa'iliha fil ma'na. Sifat musyabbahah yang diserupakan dengan isim fa'il, yang dia sifat musyabbahah tersebut diidhafahkan kepada fa'ilnya secara makna, secara makna. Contoh hasanul wajhi. Ya, di sini hasan adalah apa? Sifat musyabbahah dari hasun yahsunu. Dan dia hasun yahsunu fil yang lazim, sehingga yang ada padanya bukan isim fa'il tapi sifat musyabbah hasan. Ya. Dan dia seperti isim fa'il yang didhafahkan kepada fa'ilnya, hasanul wajhi secara makna, yang tampan atau yang bagus wajahnya. I'rabnya hasanu khabar mubtada mahdhuf, khabar dari mubtada yang mahdhuf, yakni takdirnya hadza hasanun, hadza hasanu. Wa hasanu sifat musyabbah bismil fa'il, dan hasan sifat musyabbah yang diserupakan dengan isim fa'il. Ta'malu amal al-fi'il, beramal seperti amalannya fi'il. Tarfa'u al-fa'il wa tansibul maf'ul, merafakan fa'il dan menasubkan maf'ul. Wa fa'ilhu mustatirun fih, fa'ilnya mustatir padanya, jawazan takdiruhu huwa. Wa huwa mudhaf wal wajhi mudhafun ilaih. Wal idhafah al-ma'nawiyah. Nah, selesai dengan ini penjelasan tentang idhafah apa? Lafziyah. Itu idhafahnya sifat kepada ma'mulnya. Kemudian idhafah yang kedua adalah al-ma'nawiyah. Idhafah ma'nawiyah, apa itu batasannya atau definisinya? Mantafa fiha al-amran. Idhafah ma'nawiyah adalah idhafah yang hilang darinya dua syarat yang ada pada idhafah lafziyah. Ayakaunul mudhaf sifatan, wa kaunul mudhafi ilaihi ma'mulan laha qabla al-idhafah. Hilang darinya dua syaratnya. Ini syarat yang pertama, bahwasanya mudhafnya sebagai sifat dan mudhaf ilainya sebagai ma'mul bagi sifat tersebut sebelum idhafah. Ya, ini catatannya qabla al-idhafah. Sebelum idhafah. Kalau setelah idhafah tadi sudah dijelaskan, ya semuanya mudhaf dia beramal merupakan amil bagi mudhaf ilaihi kalau sudah ditarkib. Tapi kalau sebelum ditarkib beda. Contoh hulamu Zaidin, i'rabnya hulamu khabar mubtada mahdhuf. Hulamu i'rabnya khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya hadza hulamu Zaidin. Ini adalah pembantunya atau budaknya Zaid. Hadza hulamu Zaidin mudhafun ilaih. Dan dia Zaid mudhafun ilaih. Hulam mudhaf kemudian Zaid mudhaf ilaih. Hadza hulam Zaid ya, wa hadza hulamu Zaidun mudhafun ilaih. Sedangkan Zaid mudhaf ilaih. Sering-sering kasih sini ya. Berarti. Aw intafal awal ataupun hilang satu syarat. Yaitu syarat yang pertama. Yaitu kaunul mudhaf sifah. Agar mudhafnya sifat. Hilang. Ya, maka dia masuknya idhafah ma'nawiyah. Apabila hilang darinya satu ataupun syarat yang pertama ini. Contohnya ikramu Zaidin. Memuliakan Zaid, i'rabnya ikram khabar dari mubtada mahdhuf taqdiruhu hadza ikramu Zaidin. Dan ikram masdar dari akrama yukrimu ikraman. Dan masdar ya'mal amal al-fi'l juga beramal seperti amalannya fi'il. Bis yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul, merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Dan dia ikram mudhaf, ma'mulnya mudhafun ilaih. Apa ma'mulnya i'rabnya sebagai fa'il atau maf'ul? Hah? Bisa dua-duanya, karena masdar itu terkadang didhafahkan kepada fa'il, terkadang didhafahkan kepada maf'ulnya, itu masdar. Idh yahtamil annahu min idhafatil masdar, memungkinkan bahwasanya di sini, idhafah contoh ikramu Zaidin, itu memungkinkan idhafah masdar kepada fa'ilnya. Berarti apa terjemahnya? Ikramu Zaid, Zaid yang memuliakan, pemuliaan dari Zaid, berarti Zaid yang memuliakan. Ya, wa annahu min idhafatil masdar li maf'ulih, bisa juga dibawa kepada makna idhafahnya masdar kepada maf'ulnya. Berarti apa terjemahnya? Memuliakan Zaid. Kalau tadi Zaid yang memuliakan. Kalau idhafahnya masdar kepada kalau contoh tadi ikramu Zaid dibawa kepada idhafah masdar kepada fa'il, maka terjemahnya pemuliaannya Zaid, pemuliaan dari Zaid gitu. Zaid yang memuliakan tadi kan. Tapi kalau dibawa kepada idhafah masdar kepada maf'ulnya berarti memuliakan Zaid, Zaid yang dimuliakan. Wa yakunu takdir, maka takdirnya ya, seandainya dibawa idhafah ini kepada idhafah masdar kepada maf'ulnya adalah ikramuhu Zaidan, pemuliaannya kepada Zaid. Ya. Kalau seandainya dibawa kepada idhafah masdar kepada fa'ilnya, apa berarti? Ikramu Zaidin iyah. Ikramu Zaidin iyah. Thumma ma jazama bihil musannif min anna idhafatal masdar ma'nawiyah huwa alladhi jazama bihi al-Azhariyu. وغيره لأنه ليس صفة خلافا لابن طاهر وابن الطروة ابن الطراوة وابن الدهان وابن الدهان. Kemudian apa yang ditandaskan ditegaskan oleh musannif bahwasanya idhafah masdar kepada isim kepada ma'mulnya apakah fa'il atau maf'ulnya ma'nawiyah adalah perkara ma'nawi, inilah yang ditegaskan disahihkan oleh Al-Azhari dan juga selainnya. Jadi apa yang ditegaskan oleh Ibnu Hisham bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya masuk kepada idhafah ma'nawiyah, ini ditegaskan pula oleh Al-Azhari dan selainnya. Kenapa? Li'annahu laysa sifah, karena dia masdar bukan sifat. Nah, itu alasannya. Khilafan, berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Thahir, Ibnu Tarawah dan Ibnu Dahan yang mereka menggolongkan idhafah masdar kepada ma'mulnya kepada apa? Idhafah lafziyah. Di antara yang menguatkan pendapatnya Ibnu Hisham, Al-Musannif ya, dan juga didukung oleh Al-Azhari dan yang lainnya adalah wa yadullu lima dzakarahu al-musannif na'tuhu bil ma'rifah fi qawli sya'ir inna wujdi biki asy-syadida arani 'adhiran fiki man 'ahadtu 'adzula. Dan diantara yang menunjukkan bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya adalah idhafah yang ma'nawiyah adalah apa yang disebutkan oleh seperti apa yang disebutkan oleh musannif adalah gitu. wa yadullu lima dzakara musannif, dan di antara yang menunjukkan kebenaran apa yang telah disebutkan oleh musannif, yaitu bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya adalah idhafah ma'nawiyah, adalah na'tu bil ma'rifah, bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya itu disifati dengan ma'rifah. Kita tahu bahwasanya idhafah ma'nawiyah faedahnya apa? Ta'rif di antaranya kan. Adapun idhafah lafziyah tidak bisa memberikan faedah ta'rif ataupun takhsis. Ya, di antara yang menunjukkan bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya adalah idhafah ma'nawiyah, karena dia menjadikan isim itu ma'rifah dengan sebab idhafah kepada yang ma'rifah. Ya. Akhirnya dia pun disifati dengan ma'rifah pula. Seperti dalam contoh, inna wujidi biki asyadida arani aziran fiki man ahadtu azula. Sesungguhnya kerinduanku yang sangat biki terhadapu asyadida yang sangat. Ya. Asyadida ini sifat dari wujidi, dan wujid adalah apa? Masdar yang didhafahkan kepada ia. Seandainya ini idhafah lafziyah, maka di sini berarti nakirah dia. Tidak memberikan apa? Faedah ma'rifah. Tapi di sini asyadida sifatnya wujdi. Ini memperjelas bahwasanya idhafah masdar kepada apa? Ma'mulnya adalah idhafah ma'nawiyah, karena disifati di sini wujdi dengan asyadida yang ma'rifah. Seandainya idhafah wujdi masdar kepada ma'mulnya adalah idhafah ma'nawiyah, ini saya sifatnya syadidan, nakirah. Ya, karena idhafah lafziyah tidak memberikan faedah ma'rifah. Inna wujdi biki asyadida, sesungguhnya kerinduanku terhadapmu yang sangat, kecintaanku kepadamu yang sangat, arani aziran, menunjukkan kepadaku, aziran fiki, memberi uzur terhadapmu. Mana'ahatu azula, orang yang tadinya mencela kita, mencela saya. Jadi kerinduan yang sangat dari si penyair ini, cintaan yang berlebih kepada si wanita tadi, menjadikan orang yang tadinya mencela dia, akhirnya memberi uzur. Oh, maklumlah dia sudah mungkin sudah tergila-gila kayak gitu, kayak gini dan gitu. Diutur gitu. Sudah berhenti mencelanya. Inna ujdi bika syadida arani aziran fik man'ahatu azula. Itu maful yang ketiga, aziran. Ya, maful yang pertama. Aroni man'ahatu azula aziran fik. Itu ya. Jadi kerinduanku kepadamu yang sangat menunjukkan kepadaku. Ya. Man'ahatu azula, orang yang tadinya mencela, jadi aziran fik. Memberi uzur. Ya. Padamu. Ataupun pada cintanya dia kepadamu. Ya, jelas di sini syairnya ya. Hah? Sudah paham ini? Fawasafa wusifa wujdi wa huwa masdar mudhafun lil ya al-mutakallim bisyadid. Di sini disifati wujdi, yaitu dia masdar yang didhafahkan kepada ya mutakallim dengan syadid yang ma'rifah. Dengan ini jelaslah bahwasanya idhafahnya masdar kepada ma'mulnya masuk kepada idhafah ma'nawiyah, karena disifati dengan yang ma'rifah. Syazin ada yang boleh sampaikan? Ada yang belum paham silakan. Kali minta diulang. Iya. Idhafah ma'nawiyah di antara dalil yang menunjukkannya, yaitu dia disifati dengan apa? Ya, di antaranya saja disifati dengan yang ma'rifah. Ya, bisa jadi ma'rifah ya, terserah mau dijadikan mubtada bisa. Iya kan, kalau disifati dengan yang ma'rifah pula. Ya. Karena hilang tadinya satu syarat. Yang pertama, wujud itu ataupun ikram itu bukan sifat tapi masdar. Awin tafasa nifakat, ataupun hilang darinya syarat yang kedua saja. Ini pun masuk karenanya kepada idhafah yang ma'nawiyah. Wa huwa kaunul mudhaf ilaihi ma'mulan li tilka sifah, yaitu ketika mudhaf ilaihnya ma'mulan li tilka sifah, ma'mul bagi sifat tersebut. Ini hilang syarat ini. Ingat ya, ingat-ingat syaratnya tadi. Dari syarat yang ada pada idhafah ma'nawiyah. Yang pertama mudhafnya sifat, yang kedua mudhaf ilaihnya adalah ma'mul. Kalau syarat yang kedua ini hilang, yaitu agar idhafahnya sebagai ma'mul, maka meskipun mudhafnya sifat, tetap dia digolongkan kepada idhafah ma'nawiyah. Contoh katibul qadhi. Di sini katib sifat, dari kata baiktubu katib, isim fa'il. Diidhafahkan kepada al-qadhi, dan al-qadhi di sini bukan ma'mulnya katib. Sehingga katibul qadhi adalah contoh idhafah ma'nawiyah. Ma'nawiyah, memberikan faedah ta'rif di sini. Fakatib, maka katib, wa in kana sifatan, meskipun katib itu sifat, lakinnaha ghairu mudhafatin, hanya saja dia katib ghairu mudhafatin li ma'muliha, tidaklah diidhafahkan kepada ma'mulnya, tidak. Lianna qawlaka, karena ucapanmu dharibu zaidin, ya dharibu zaidin itu satu ataupun sama kekuatannya dengan ucapanmu yadribu zaidan. Yadribu zaidan, kalau dharibu zaidin itu sama dengan kekuatan ucapanmu yadribu zaidan. Wahada, sedangkan ini katibu zaid laisa fi taqdiri yaktubul qadhi, tidak pada takdiran makna yaktubul qadhi, iya kan, salah. Katibul qadhi apa artinya? Ya, penulis atau sekretarisnya qadhi. Seandainya disamakan dengan kekuatannya yaktubul qadhi, enggak bisa. Yaktubul qadhi artinya qadhi menulis. Beda kan artinya? Beda dengan tadi dharibu zaidin, sama kekuatannya dengan yadribu zaidan. Yang mukul zaid sama dengan yadribu zaidan. Wa innama huwa fi taqdiri, tidak lain dia katibul qadhi pada takdiran katibul qadhi, katibul lil qadhi, sekretaris milik qadhi. Nah itu takdirannya. Fa idafatuhu ma'nawiyah, maka idafahnya katib kepada al-qadhi ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah. Wa mithluhu hadha dharibu zaidin amsi. Ya, semisal ini dari idafah yang fungsinya adalah ma'nawiyah ataupun idafah ma'nawiyah adalah hadza dharibu zaidin, hadza dharibu zaidin amsi. Tuh, lihat amsi ini maksudnya idhofah apa? Ma'nawiyah. Kenapa padahal di sini dharib sifat zaid sepertinya makmul dari dharib, kenapa digolongkan kepada idhofah ma'nawiyah? Karena ada keterangan amsi sudah dilewatkan bahwasanya sifat kalau didhofahkan kalau dia menunjukkan waktu yang lampau tidak beramal, sehingga masuknya idhofah ma'nawiyah. Tidak bisa ditakdirkan dharibun zaidan amsi, enggak bisa. Itu hanya khusus waktu yang sekarang atau yang akan datang, penakdiran dharibun zaidan itu. Kenapa? Li'anna ismal fa'il, karena isim fa'il la ya'mal, tidak bisa beramal idza kana bi ma'nal madhi, kalau dia bermakna madhi. Demikian alasannya. Wa kadza nahu, demikian pula contoh hadza madrubu zaidin. Ya hadza madrubu zaidin, ini juga maksudnya idhaf apa? Ma'nawiyah. Apa terjemahnya hadza madrubu zaid? Ini adalah orang yang dipukul zaid. Bukannya zaid ini dipukul, bukan. Hadza madrubu zaidin, ini adalah orang yang dipukul oleh zaid. Maknanya madrubun li zaidin. Ada makna lam di situ. Madrubun li zaidin, orang yang dipukul zaid. Beda dengan tadi madrubul abdi, maknanya hamba yang dipukul. Kenapa? Li'annal mudhaf, karena di sini mudhafnya laisa ma'mulan. Mudhafnya madrub, bukan. Li'annal mudhaf laisa ma'mulan lil mudhaf. Ada yang kurang ya. Li'annal mudhaf ilaih harusnya ya. Ada yang kurang sini. Li'annal mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaihnya itu zaid, bukan ma'mul bagi mudhaf. Bukan ma'mul. Karena yang dipukul bukan zaid. Iya kan? Hadza madrubu zaidin. Yang dipukul zaid itu bukan? Bukan. Tapi orang lain. Ini orang yang dipukul zaid. Ya, berarti zaid bukan ma'mulnya madrub, ya kan? Hadza madrubu zaid, ini yang dipukul zaid. Ya, ini apa? Zaid bukan ma'mul dari madrub. Beda dengan tadi madrubul abdi. Al-'abd itu ma'mulnya madrub, budak yang dipukul. Tuh, ya kan? Beda ini. Bedakan itu, perhatikan. Wa min al-idhafah al-ma'nawiyah idhafatu dzarfi mutlaqa ka'indak. Di antara idhafah yang ma'nawiyah adalah idhafahnya dzaraf secara mutlak. Itu semuanya dibawa kepada idhofah ma'nawiyah. Contohnya indak juga yaumahum barizun. Di hari mereka manusia seluruhnya barizun, keluar. Wa idhofah yang berikutnya, idhofatul masdar ila maf'ul lilah. Idhofahnya masdar kepada maf'ulnya, ini juga masuk idhofah ma'nawiyah. Seperti zurtuka ikramak. Zurtuka ikramak. Di sini ikram. Ya. Ikram diidhafahkan kepada dhamir yang merupakan maf'ulnya. Saya datang kepadamu untuk memuliakanmu. Sama. Wa idhafatul mausuf li sifatih, dan juga idhafahnya mausuf. Kemudian juga di antara contoh idhafah ma'nawiyah selain tadi idhafah dzaraf, juga idhafah masdar kepada maf'ulnya. Juga idhafah al-mausuf li sifatih, idhafahnya yang disifati kepada sifatnya. Tujuannya meringkas. Seperti Masjidil Jami'. Ya, ini lebih ringkas dari Al-Masjid Al-Jami'. Ya, Masjidil Jami'. Ini diidhofahkan di sini mausuf yang disifati itu masjid kepada sifatnya Al-Jami'. Aslinya apa? Al-Masjid Al-Jami'. Ya, juga Rabi'ul Awal. Aslinya apa? Ar-Rabi' Al-Awal, sifat Rabi' yang pertama. Ya, lebih singkat, lebih simpel. Ini juga masuk apa? Idhofah ma'nawi. Baqlatul Hamqa. Nama baqlah sayuran Al-Hamqa, ya, tertentu namanya, coba dicek lagi sayuran apa. Yang jelas aslinya adalah al-baqlah Al-Hamqa. Sayurannya Al-Hamqa, ya, bukan bermana Al-Hamq itu bodoh, ya, beda. Nama sayuran tertentu. Coba dicek lagi. Karena belum cek ulang. Wadar al-akhirah. Juga darul akhirah. Aslinya apa? Ya. Ad-darul akhirah. Dalam Al-Quran datang dua-duanya, ya. Ada waladarul akhirah. Ada wad-darul akhiratu. Ya. Waladarul akhirah. Khairu wala ni'ma darul. Betul enggak? Wala ni'ma darul. Amilin, betul ya. Wala darul akhirah. Apa? Khairu abqa. Wala darul akhirah. Ada juga wa darul akhirah. Ini di sini idhofahnya mausuf. Yaitu dar yang disifati kepada sifatnya. Al-akhirah. Tadinya sifat mausuf. Ad-dar al-akhirah. Kemudian dibuang. Atau diganti susunannya. Tarkibnya menjadi tarkib idhofah. Maka jadilah darul akhirah. Idhofah. Mausuf ila sifati. Sehingga terjemahannya ya sifat, ya. Al-Masjid Al-Jami', Masjid Jami'. Wa salatul ula, salat yang pertama, as-salat al-ula. Wa idhafatu sifah li mausufiha, atau juga masuk kepada idhafah ma'nawiyah, adalah kebalikan dari yang di atas tadi. Diidhafahkannya sifat kepada mausufnya. Aslinya sifat mausuf. Cuma untuk meringkas, maka diganti tarkibnya. Tarkib idhofi. Yaitu disandarkan sifat kepada mausufnya. Contohnya, diajar dia qatifatin. Ini juga saya belum cek mananya. Ya, yang lebih mudah di sini, kiramin nas. Aslinya apa? An-nas al-kiram. Orang-orang yang mulia. Aslinya sifat mausuf. An-nas al-kiram. Dirubah susunannya. Dijadikan susunan idhofi. Jadilah kiramin nas. Ya, didahulukan apa? Sifatnya, kemudian mausufnya. Kiramin nas. Ini idhofahnya apa? Sifat kepada mausufnya. Kiram sifat aslinya. Kepada an-nas, yang aslinya mausuf. Kiramin nas. Maknanya apa? An-nas al-kiram. Orang-orang yang mulia. Apa ada yang sudah buka belum? Mana? Jardi qatifah. Apa artinya? Coba cari, ya. Cari qatifah sama baqlah al-hamqa. Baqlah, baql kan. Sayur-sayurannya. Jarad seperti sini. Dari mana mujarad atau apa. Dilihat. Wa idhafatu ismi tafdil. Juga masuk kepada idhafah ma'nawiyah. Idhafahnya isim tafdil. Contohnya Zaidun afdalul qawm. Zaid adalah orang yang paling afdal. Al-qawm itu kadang dimaukan adalah kaum laki-laki. Ar-rijal. Di sini isim tafdil diidhofahkan kepada isim. Maka dia sama masuknya kepada idhofah ma'nawiyah. Li'annahu la yushbihul fi'il. Karena dia isim tafdil tidak menyerupai fi'il. Indal aktsarin menurut kebanyakan ahli nahu. Khilafan Ibn Sarraj. Berbeda dengan pendapatnya Ibn Sarraj. Kalau Ibn Sarraj berpendapat idhofahnya afdal kepada yang setelahnya dari isim. Itu menyerupai idhofahnya fi'il. Berarti maksudnya apa? Ma'nawiyah atau lafziyah? Ya, lafziyah, ya. Wa nahu, contoh, marantu bi rajulin afdalil qaum. Ya. Saya melewati seorang laki-laki afdalil qaum. Nah, ini hujannya siapa ini? Wa nahu marantu bi rajulin afdalil qaum. Saya melewati seorang laki-laki yang merupakan orang yang paling afdalnya. Ini mendukung siapa nih sepertinya? Afdalil qaum. Di sini sifat bagi apa? Rajul, rajul nakira atau ma'rifah? Nakira berarti Abdul Qaum dibawa kepada apa? Ma'nawi atau lafziyah? Lafziyah, karena dia dijadikan sifat bagi yang nakira. Ah, ini seperti hujjah bagi Ibnu Sarraj, ya kan? Ya. La yunafi ma dzukir, katanya ini tidak bertentangan dari kaidah yang telah disebutkan. Ya, kenapa? Li'anna afdol, kan afdol i'rabnya badal, bukan sifat, ya. Badal min rajul, badal bagi rajul. La na'tun lah, bukan sifat darinya, katanya. Agar apa? Li'alla yalzam 'alaihi wasfun nakirah bil ma'rifah. Agar tidak berkonsekuensi mensifati isim nakirah dengan yang ma'rifah. Jadi di bawahnya afdhalul qaum kepada badal boleh. Iya, badal yang nakirah untuk membadali apa yang badal yang ma'rifah membadali apa? Yang nakirah. Tapi kalau na'at ya boleh. Nah, itu bisa dibawa ke situ katanya. Saya melewati seorang laki-laki, yakni Abdul Qaum, seorang yang paling utama dari satu kaum. Wa tusamma hadhihi al-idhafatu mahdhatan. Idhafa ini disebut dengan idhafa yang mahdhah murni. Idhafa apa? Idhafa ma'nawiyah. Ya. Idhafa ma'nawiyah disebut dengan idhafa yang murni. Ay khalisah. Idhafa mahdhah. Ay khalisatan min taqdiri al-infisal, yakni murni bersih dari penakdiran al-infisal, niatan untuk memisahkan. Bersih dari penakdiran niatan untuk memisahkan. Menakdirkan pemisah gitu aja deh. Bersih dari menakdirkan pemisah, adanya pemisah. Li'anna qawlana, karena ucapan kita ghulamu Zaidin, ghulamu Zaidin. Ini contoh idhofah. Apa? Ma'nawiyah. Laisa fi takdiri ghulamun li Zaidin. Tidak pada takdiran ghulamun li Zaidin. Ya, kalau ditakdirkan ghulamun li Zaidin berarti ada misah kan? Ya kan? Lam. Tapi bukan itu. Ya. Hanya meniatkan maknanya saja kok. Ya sudah lewat kan? Ghulamu Zaidin. Bukan meniatkan lafadznya lam. Tapi maknanya. Ikhtisos ataupun al-milk. Karena ucapan kita ghulamu Zaidin tidak pada takdiran ghulamun li Zaidin. Tidak. Bi khilafi al-idhafah lafdhiyah, berbeda halnya dengan idhafah lafdhiyah. Fa innaha fi taqdiril infisal, sesungguhnya dia idhafah lafdhiyah itu pada takdiran adanya pemisah. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Dharibu Zaidin, itu ada penakdiran adanya pemisah yang memisahkan antara sifat dengan makmulnya. Dharibu Zaidin, dharibun huwa Zaidan. Tuh, ada pemisah antara apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih secara takdir. Dharibu Zaidin, dharibun huwa Zaidan. Karena pada dharib pada huwa kan. Sedangkan idhofah yang ma'nawi tidak ada itu pemisah. Lam ataupun yang lainnya tidak ada. Waktu sama idhofah al-mahdhah, betul ya? Waktu sama itu, waktu sama idhofah al-mahdhah dan idhofah yang ma'nawi disebut dengan idhofah mahdhah. Atau tusammil idhafatul mahdhah idhafatan ma'nawiyah. Idhafa ma'dhah disebut juga idhafa ma'nawiyah. Ya, bisa dibolak-balik. Li'annaha tufidu amran ma'nawiyan. Idhafa mahdhah disebut dengan idhafa ma'nawiyah. Karena dia, idhafa mahdhah, faedahnya adalah kembali kepada perkara yang ma'nawi. Sifatnya makna. Ya, seperti ulamu Zaidin berada pada makna al-milk wal-ikhtisos. Maknanya lam. Ya. Thawbu khazin itu mengandungi makna apa? Min. Itu makna. Kembalinya kepada makna. Kama qala, sebagaimana dikatakan oleh musannif, wa tufidu ta'rif al-mudhaf. Nah, beda lagi ya titik sini. Kama qala, sebagaimana dikatakan. Kemudian apa faedahnya idhafah dari apa idhafah yang ma'nawiyah? Wa tufidu ta'rif al-mudhaf. Idhafah ma'nawiyah faedahnya adalah menjadikan ma'rifahnya mudhaf. Dengan sebab mudhaf ilaih atau dengan sebab didhafakan kepada mudhaf ilaih yang ma'rifah. In kana al-mudhaf ilaih ma'rifah, apabila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Contoh ghulamu Zaidin. Ghulam tadinya nakirah ghulamun. Tatkala didhafakan kepada Zaid, ghulamu Zaidin, maka dia menjadi ma'rifah. Ghulamu Zaidin musyaran bihi ila ghulamin mu'ayyan, disyaratkan dengan ghulam kepada ghulam tertentu, ghulamun, seorang budak. Lianna hayata tarkib al-idhafi, karena bentuk tarkib idhafah mawdu'atun lidalalah ala ma'lumiyatil mudhaf. Tarkib idhafi diletakkan untuk menunjukkan bahwasanya mudhafnya sudah ma'lum. Ya, bahwasanya mudhafnya sudah ma'lum. Jadi tarkib idhafi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya mudhafnya itu telah ma'lum, telah diketahui. Wa mahallu ma qalahu al-mu'allif, ya, tempat atau pembahasan yang disebutkan oleh mu'allif itu bahwasanya mudhaf itu menjadikan mudhaf ilaih ma'rifah, mahalnya ini, tempatnya. Jadi enggak semua tempat, enggak semua isim yang didhafahkan kepada mudhaf ilaih yang ma'rifah dia ikut ma'rifah, tidak. Ya, wa mahallu ma qalahu al-mu'allif, tempat yang disebutkan oleh al-mu'allif yaitu bahwasanya idhafah menyebabkan ma'rifahnya mudhaf, ini idza lam yakun al-mudhaf syadid al-ibham, tempatnya apabila mudhafnya tidak terlalu mubham, tidak terlalu umum. Contohnya mudhaf yang mubham, terlalu umum, ghair, mithal, khidan, khidan bermakna sadiq, teman, syibah yang semisal, serupa, mirip, nazir juga yang sekufu, nazir yang yang mirip lah, tirb yang sebaya, wa hasab seperti ataupun sesuai. Fahadhihi kulluha la tufidu ta'rif, semua lafaz-lafaz ini ghair mithal khidn syibah nazir tirb hasab dan yang lainnya masih ada, semuanya la tufidu ta'rif, tidak memberikan faedah ma'rifah meskipun didhafahkan kepada yang ma'rifah. Ya, litawaghuliha fil ibham, karena dia tenggelam dalam keibhaman, keumuman yang sangat. Ah, itu yang pertama alasannya. Jadi semua lafaz tadi kalau didhafahkan tidak menjadikan dia ma'rifah. Yang kedua, wali anna idhafataha litakhfif, yang kedua karena idhafahnya kalimat-kalimat tersebut itu sekedar untuk takhfif, mendatangkan keringanan. Untuk meringankan. Li'annaha tushbihu ismal fa'il, karena dia, misal dan yang lainnya, menyerupai isim fa'il. Fa'inna ghayroka, sesungguhnya kalimat ghayroka, semakna dengan mughayiruka. Bima'na mughayirika. Sama, ghayirik selainmu ya, mughayirik, orang yang selainmu. Wa mitluka, sedangkan mitluk, itu semakna dengan mumathiluk, mumathiluk isim fa'il. Menyerupai idhafah isim fa'il. Dan isim fa'il kita tahu, termasuk sifat yang dia kalau didhafahkan tidak menjadikan apa? Ma'rifah. Jadi ghairu seperti mughayiru, kemithluk seperti mumathiluk. Wal asah anna idha udhifat, tanya lebih sahih bahwasanya annaha kembali ke mana? Ghair dan teman-temannya. Idha udhifat, apabila didhafahkan, fa idhafatuha ma'nawiyah mufidah litakhsis, kata beliau. Apabila didhafahkan, maka idhafahnya ma'nawiyah, bukan lafziyah. Mufidah litakhsis, tapi faedahnya bukan untuk memakrifahkan, tapi di bawah itu. Takhsis hanya untuk penghususan. Penghususan. Ada khusus, kemudian ada ta'rif, takhsis, kemudian setelah itu mubham. Wa qadhiyatu idlaqil jumhur anna ghayra wa mithl la tata'arraf. Di sini ada mithlnya ya. La tata'arraf, bukannya la tata'arrafa gitu kalau dua ya, kelebihan enggak ya. Wa qadhiyatu itlaqil jumhur anna ghair wa mithl la tata'arraf bil idhafah wa in waqa'at baina diddain wa huwa al-ashah. Perihal pemutlakan jumhur yang mengatakan bahwasanya ghair, sebenarnya ghair ini saja ya, ghair dan mithl di sini, la tata'arraf, mungkin masing-masingnya gitu ya, kullun minhuma la tata'arraf, tidak bisa menjadi ma'rifah dengan idhafah meskipun dia jatuh di antara dua yang berlawanan menurut pendapat yang lebih sahih. Jumhur mengatakan ghair dan mithl, ya, dia tidak menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah meskipun ketika dia jatuh di antara dua perkara yang saling berbeda, bertentangan. Wa qala Ibnu Malik, kata Ibnu Malik, ghair wa mithl qad yu'na. Di sini ada ya-nya ya. Ya'ni ya. Ya, berarti ada fa'ilnya. Qad ya'ni bihima mughayyaratan wa mumatsalatan khashah. Kata Ibn Malik, ghair dan mithl terkadang dimaukan oleh mereka Ghaya dan misal terkadang dimaukan dengan keduanya, makna mughayarah dan mumatsalah yang sifatnya khusus, tidak umum. Fayuhkam bita'rifiha, sehingga terkadang dihukumi, ditetapkan bita'rifiha sebagai ma'rifah. Ya. Wa aktsaru ma yakunu idza waqa'at baina dhiddain, seringkalinya jatuhnya ghair itu diantara dua perkara yang saling bertentangan. Wa aktsaru ma yakunu idza waqa'at baina dhiddain, seringnya ghair itu terjadi diantara dua perkara yang saling bertentangan. Nah, ini di bawahnya atau ditetapkan ma'rifah. Seperti ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, karena sebelumnya tentang al-mun'am alaihim, suratul ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi, ini kan pertentangan. Al-maghdub dengan al-mun'am alaihim. Katanya di sini ditetapkan ma'rifah. Ghairil maghdubi, karena datangnya dia adalah di tengah-tengah antara dua perkara yang saling bertentangan. Wa mithlu dzalik makana mawdi'uhu mustahiqan linakirah, yang semisal ini juga yang dia dibawa ma'rifah ataupun dihukumi ma'rifah adalah makana mawdi'uhu mustahiqan linakirah, apa yang tempat dia itu pantasnya untuk nakirah. La taqbalu ta'rif, yang dia tidak bisa menerima ma'rifah. Contohnya jaa wahdah, ini jaa wahdah kan apa? Hal kan? Ya namanya hal harus apa? Nakirah haknya kan? Ya. Tapi di sini wahdah ma'rifah. Nanti akan hukum, akan ada penyebutan hukumnya. Kalau seperti ini bagaimana gitu? Kalau tadi kan ghair dia di tengah-tengah antara dua yang berlawanan, maka dihukumi ma'rifah. Ini juga jaa wahdah. Ini juga wahdah ma'rifah. Iya. Wa ruba rajulin wa akhihi, ruba rajulin wa akhihi, akhinya ini bahas ini. Kalau rajulinnya jelas nakirah. Kita tahu bahwasanya ruba hanya masuk kepada apa? Isim yang nakirah. Wa kam naqatin wa fasiliha, juga kam sama. Kam istifhamiyah masuknya kepada nakirah. Tapi di sini ma'tufnya apa? Ma'rifah. Naqatin ya nakirah, wa fasiliha, alangkah banyak unta dan anak-anaknya. Wal aban lahu, juga wal aban lahu. Nanti akan ada penjelasannya. Wal aban lahu. Ini aslinya ma'rifah. Tadinya wala abak ataupun wala abah. Jadi lamnya di situ zaidah saja tambahan. Tapi menempati posisi yang nakirah semua. Wa kallamtuhu fahan ila fiyya. Fahan ila fiyya. Ada khilaf di antara ulama ahli nahu terkait dengan i'rabnya fahan. Ada yang mengatakan dia mansub ala nazil khafid. Aslinya min fahu ila fiyya. Masih musyafahatan maknanya. Saya mengajak bicara dia musyafahah dari lidah ke lidah secara langsung. Ya. Ada juga yang seperti orang Kufah menakdirkan fi'il. Fahan sebagai mahdhuf dari fi'il mahdhuf. Fakalam tuhu ataupun fa'il, isim fa'il yang mahdhuf. Fakalam tuhu ja'ilan gitu. Fahu fahan ila fiyya. Ja'ilan fahu ila fiyya. Ya. Saya lagi wakalam tuhu fahu ila fiyya. Wakalam tuhu fahu ila fiyya. Sebagian mengatakan di sini fah mansub karena apa? Membuang huruf hafad. Min fahu ila fiyya. Cuma alal qalb. Dengan di atas pembalikan makna. Makanya fahu ila fiyya. Min fiyyi ila fahu ila fihi gitu loh. Ini kan seperti saya berbicara dari lidah dia ke lidah saya. Atau dari mulut dia ke mulut saya. Ada qalb katanya, kata Ibn Hisham. Maknanya kalam tuhu min fiyya ila fihi gitu. Sering kan dengar kolab ya? Karena kalau tidak di kolab, rusak maknanya. Kalam tuhu min fihi ila fiyya. Saya berbicara dari mulut dia ke mulut saya. Kan enggak pas. Tapi dari mulut saya berbicara ke mulut saya harusnya. Jadi ada kolab. Tapi yang lain membantah Mubarid. Yang lain menetapkan seperti itu. Kalau orang Kufah mengatakan fah di situ adalah maf'ul dari simfa'ilnya mahdhuf. Takdirnya ja'ilan. Kalam tuhu ja'ilan fahu ila fiyya. Al-muhim maknanya musyafahatan. Atau yang semisalnya. Fahadihi al-mudhafat. Maka mudhafat ini semuanya. Ya. Wahdah. Nanti juga akhi. Fasiliha. Abanlah. Ya, kemudian juga fa. Ya. Ini semua dari mudhaf-mudhaf yang didhafahkan kepada ma'rifah yajibu ta'wiluha binakirah. Wajib ditakwil dengan nakirah. Nah, wajib ditakwil dengan nakirah. Jadi semuanya ditakwil dengan nakirah semua. Ya. Ya, dari ghair itu sampai yang terakhir. Jadi lafadznya ma'rifah tapi ditakwil dengan apa? Nakirah. Lian al-hala wa majrur rubba wa kam wa ma'mulu la an-nafiyah la takunu ma'arif la takunu ma'arifa fala ta'arraf al-mudhaf al-mudhaf ilayhi fi hadhihi al-mas'alah wa la fil lati qablaha. Apa alasannya kenapa harus ta'wil kepada yang nakirah? Karena hal, ya, pada contoh apa hal? Wahdah. Ya, kalau siratal ladzina an'amta ghairil iradi apa? Badal, ya. Dari bamirha alaihim. Badal, ya. Badal atau apa? Badal, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Sama-sama mah. Sama-sama apa? Majrur. Karena hal, yaitu pada contoh wahdah, wa majrur rubba dan majrurnya rubba, akhi, dan majrurnya kam, fasiliha, wa ma'mulnya la, dan juga ma'mulnya la, pada contoh la aban lah, la nafiyah, la takunu ma'arif, tidak mungkin, ma'rifah. Fala yata'arraf al-mudhaf il-mudhaf ilaih, maka tidaklah mudhaf menjadi ma'rifah dengan mudhaf ilaih, sehingga ditakwil. Ya, fi hadhihi al-mas'alah, pada masalah ini. Wala fi lati qabla, tidak pula pada yang sebelumnya. Ya, itu pada yang sebelumnya tidak. Hadza wa fi i'rabi ini demikian, dan terkait dengan i'rabnya contoh la aban lah wala akhon lah. Jadi la aban lah tuh maknanya tuh kamu tuh harus sekarang sudah kerja keras, harus bisa mandiri karena kamu bapaknya sudah mati. Beda ketika kamu masih ada bapak, mesti bisa bersandar kepada bapak kamu kalau ada apa-apa kesulitan. Tapi sekarang sudah enggak ada lagi bapak. Jadi dia harus sungguh-sungguh gitu. La aban lah. La akhon lah. Ya. I'rabnya. Saya ulangi. Wa fi i'rabinahu la aban lah wa la akhon lahu madzahib. Terkait dengan i'rabnya la aban lahu dan la akhon lah, ada beberapa mazhab. Ya, ahsan huwa yang terbaiknya adalah ma'asyara ilaih Ibn Hisham. Apa yang disyaratkan oleh Ibn Hisham dalam Syudzur Zahab. Yaitu bahwasanya aba mudhaf ila ma ba'da lam. Dia aba didhafahkan kepada isim yang setelah lam. Dhamir ha. Ya. Kemudian khabarnya mahdhuf. Lamnya lahu itu adalah lam za'idah. Baina al-mutadhaifain yang ditambahkan di antara dua yang saling didhafahkan. Kenapa? Dikasih lam tahsinan lilafz dalam rangka membaguskan lafadznya. Lebih bagus la aban lah daripada la abah atau la, la abak. Warofan yang kedua alasannya rofan li wuku ismila ma'rifatan fi dhahir, untuk menghilangkan jatuhnya isimnya la dalam keadaan ma'rifah secara dhahir. Ya, jadi kalau la abak, wah berarti isim la kok ma'rifah gitu, padahal ditakwil gitu, tapi ini dibuang tetap enggak bagus dengan ditambahkan la di situ. Jadi fungsinya ditambahkan la yang menghalangi atau punya memisahkan mudhaf dan mudhaf ilaih adalah raf'an li wuqu' ismi la ma'rifah fi dhahir, untuk mengangkat menghilangkan jatuhnya isim la yang isim la dalam kondisi ma'rifah secara dhahir. Wa dalil 'ala ziyadatiha, yang menunjukkan bahwasanya lam di situ zaidah bukan lam asli tapi tambahan saja, annaha qad ja'at mahdhufah, bahwasanya telah datang ya dalam kondisi lam tadi dibuang dalam ucapan penyair. Abil mautil ladzi la budda anni mulaqi la abak, tuh enggak ada lamnya. La baka tukhawifini, apakah dengan kematian yang la budda anni mulaqi, yang mesti saya jumpai, la abak, la abak di sini jumlah i'rab ya, sifatan ka la abaki, engkau wahai seorang wanita sudah tidak lagi memiliki bapak, mandiri harus. Tukhawifini, apakah dengan kematian engkau menakut-nakutiku. Qala al-Isami, kata al-Isami, wa hadha madhhab Sibawi wal jumhur, inilah mazhabnya Sibawi dan jumhur mazhab i'rab tadi menjadikan lamnya zaidah. Wa tufidu takhsisul mudhaf, dan idhafah ma'nawiyah. Faedahnya kedua, takhsisul mudhaf, mukhsusul mudhaf bil mudhaf ilaih, dengan sebab mudhaf ilaih. Ya, in kana al-mudhaf ilayhi nakirah, kalau mudhaf ilayhi nakirah, contoh hulamu rajulin, fa hulamu qabla al-idhafa nakirah, hulam sebelum diidhafahkan dia nakirah. Khalian ani takhsis qasam dari khususan. Falam udhifa ila nakirah takhassasa biha. Tatkala dia diidhafahkan kepada yang nakirah, maka dia menjadi lebih khusus. Menjadi khusus. Wal murad bi takhsis ma lablu darajat ta'rif, yang dimaksud dengan takhsis adalah apa yang dia belum sampai kepada derajat ma'rifah. Haisa lebih khusus. Fa inna hulama rajulin, karena ucapanmu hulama rajulin akhas, tentunya lebih khusus daripada hulamun, iya kan? Mana yang lebih khusus? Hulamun dengan hulama rajulin? Hulama rajulin. Walakinna hulam yatamayaz bi'aini, hanya saja masih belum terbedakan secara tertentu rajul yang mana gitu. Iya kan? Hulam rajulin, iya, orang yang mana ini? Banyak ya laki-laki ini, iya kan? Kama tamayaza hulamu Zaid, sebagaimana terkhususkan hulamu Zaid, yaitu untuk Zaid, milik Zaid. Fatakhsis hina izin taqlil, maka takhsis yang dihasilkan pada idhofa nakiroh kepada nakiroh ketika itu adalah taqlilul ishtirok al-kain fin nakiroh, mengurangi persekutuan yang ada pada nakiroh. Ketika dikatakan hulam, banyak persekutuan di sini. Hulamu imro'ah, hulamu apa lagi? Hulamu rojulin, hulamu sobiin, dan seterusnya. Hanya ishtiroknya, iya kan? Tatkala dibafahkan kepada rajul, berkurang isyaraknya. Imro'ah keluar. Iya. Fahulamu qabla idhafatihi yahtamil, maka hulam sebelum didhafahkan memungkinkan an yakuna hulam rajul, memungkinkan untuk dia menjadi hulam rajul atau hulamu imro'ah. Fa'idha adhafta ila hadihima, tatkala engkau idhafahkan kepada salah satunya, imro'ah atau rajul, kharajal akhar, yang lain keluar, jenis yang lain keluar. Wa ta'rif raful isyarak al-kain fiha, wa takunu hadhil idhafah al-mahdhah mufidah lit'arif aw litakhsis. Ya, wa ta'rif raf'ul isyraq. Ya. Sedangkan kalau idhofah yang memakrifahkan, fungsinya mengangkat persekutuan, hanya dikhususkan satu saja. Kalau takhsis tadi taqlil isyraq, ya. Kalau idhofah idhofah yang takhsis nakirah kepada nakirah, fungsinya apa? Taqlil isyraq. Adapun idhofah kepada yang ma'rifah, fungsinya apa? Raf'ul isyraq, menghilangkan persekutuan. Ulamu Zaid, hanya Zaid saja. Tidak ada yang lainnya. Yang ada padanya, wa takunu hadhihi idhafah, maka jadilah idhafah ma'nawi ini ataupun mahdha ini mufidah, memberikan faedah. Kalau enggak ta'rif ya takhsis. Wajib tajrilul mudhaf min at-ta'rif in kana ma'rifah, dan wajib dikosongkan mudhaf dari ma'rifah, dibuang alif lamnya ataupun yang lainnya, in kana ma'rifah, apabila dia ma'rifah. Fa idza kana dzalam, apabila mudhafnya memiliki lam, hudzifat lamuhu, dibuang lamnya, kama taqaddam fi syarhi qawlil matan, sebagaimana yang telah lewat pada syarahnya ucapan matan. Ya. Wajib tajrilul mudhaf min at-tanwin ila akhirih, fala yuqal wajib dibuang mudhaf dari tanwin ila akhirih, fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan al-hulamu Zaidin. Ya, wa in kana alama nukir, kalau yang dijadikan sebagai mudhaf itu alam, ya, boleh dia dijadikan mudhaf, tapi saja dinukir, dinakirahkan dulu, diniatkan nakirah. Aqsida fi asya', yakni dimaksudkan, diniatkan pada asya', makna umum. Kan nakirah, seperti nakirah. Contoh hadza zaiduna, ini zaid kami, wa dzaka amrukum, sana itu adalah amrnya kalian. Fala yasihu dzalik, dan yang seperti ini tidak benar, illa kecuali in quddira kaunu zaidin wa amrin wahidan minal musammina bidzalikal ismi. Yang seperti ini tidak boleh kecuali apabila diniatkan, ya, dianggap bahwasanya zaid dan amr adalah salah satu dari zaid zaid dan amr-amr yang dinamai dengan nama ini. Kalau banyak amr di sana, ya. Iya. Maka antum katakan hadza amruna wa dzak amrukum. Wa ammal mudmarat, adapun nomil dhamir wal mausulat, isim-isim mausul dan isim-isim isyarah, famtani idhafatuha, tidak mungkin bisa diidhafahkan, li sihalati salbi ta'rif, karena tidak mungkin mencabut kemakrifahan dari dhamir-dhamir, isim mausul, isim isyarah. Ya, fala yumkin taqdiru syi'a fiha, sehingga tidak mungkin menakdirkan makna umum padanya. Wa la yajuzu idhafatul ma'rifah ila nakirah, tidak boleh pula mengidhafahkan isim ma'rifah kepada yang nakirah. Lian al-idhafah ila nakirah tufir takhsis, karena idhafah kepada yang nakirah faedahnya takhsis. Fala udhifat al-ma'rifah, seandainya isim ma'rifah diidhafahkan kepada nakirah, lakana al-matlubul adna, di sini karenanya tamah, lahasola gitu, niscaya akan dihasilkan matlubul adna, maksud yang rendah gitu, maksud yang rendah, alladhi huwa takhsis, yaitu sekedar takhsis saja, enggak bisa menjadikan ma'rifah. Ada ma'rifah diidhafahkan kepada nakirah, tetap tidak bisa memakrifahkan, tetap taksis saja faedahnya. Itu matlubul adna. Tuntutan terkecil dari idhofah itu apa? Taksis. Yang tertingginya apa? Ta'rif. Seandainya diidhofahkannya ma'rifah kepada nakirah, yang dihasilkan hanya matlubul adna, tujuan yang terendah, yaitu taksis. Ma'wujudil a'la, padahal masih ada di sana tujuannya lebih tinggi, yaitu ta'rif. Kenapa? Iya, seperti itu. Harusnya dibalik. Fatakun ulidhofah fi lahuan, sehingga idhofahnya ma'rifah kepada yang nakirah itu lahu sia-sia. Maka tidak boleh. Allah alam, subhanallah bihamdik. InsyaAllah nanti kalau ada isyal, teman berikutnya ya. Subhanallah ilaih lantah. Subhanallah bihamdik. Subhanallah ilaih lantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.